Mitra Bisnis, melalui tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Infrastruktur di web quickyangi.com, Quickyangi mengkritisi model ekonomi liberal yang menyerahkan segala sesuatu pada mekanisme pasar serta kapital dari para pemilik modal yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru hingga saat ini. Menurutnya, buruknya infrastruktur sampai hari ini boleh dikatakan memperparah struktur ekonomi Indonesia yang masih bersifat dualistik, seperti yang dikenali oleh Profesor Buke di tahun 1930-an dalam bukunya yang berjudul Dualistik Ekonomi, serta Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dalam bukunya Ekonomi Pembangunan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanki. Baik Pak Quick, mengapa Bapak melihat persoalan infrastruktur terkait juga dengan kondisi dualistik ekonomi di tanah air? Iya, jadi di Indonesia itu gambarannya adalah kalau negara diliberalkan dalam arti pemerintah hanya membatasi diri untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Yang lain-lain diserahkan kepada swasta. Jadi sektor yang produksi, distribusi, barang dan jasa yang dibutuhkan, itu sesuka-sukanya swasta nggak? Diatur pun tidak gitu. Itu mesti kemerlapan, mesti hebatnya di perkotaan. Tetapi gap antara kaya dan miskin lalu menjadi besar. Contoh yang paling mencolok adalah Hong Kong. Jadi selama penjajahan Inggris, nah ketika itu luar biasa di Hong Kong saya kemarin. Tapi kalau kita ke pinggiran kota yang sama-sama kotanya, itu banyak sekali boat people. Jadi orang Hong Kong sendiri yang rumahnya itu di atas perahu, campur dengan ternak babinya. Nah, terus kemudian belum lagi di daerah sana kriminalitasnya yang luar biasa dan miskin sekali. Nah, apakah kesenjangan ekonomi Hong Kong saat masih dijajah Inggris memang bisa disamakan seperti Indonesia sekarang ini, Pak Kwi? Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Kalau itu dilihat, itu luar biasa miskinnya. Saya bisa mengatakan demikian karena saya waktu di Bappenas membentuk regu khusus yang harus masuk ke dalam kantong kemiskinan, melihat dengan mata kepala sendiri dan mewawancarai mereka. Nah, kita jangan jauh-jauh, sekarang Jakarta. Kalau kita keluar dari Grand Indonesia, lalu yang mengelilingi itu kan masih banyak kampung. Coba itu hanya walking distance. Jalan di sana, lihat kiri kanan. Beda antara yang makan dan yang menginap di hotel-hotel Grand Hyatt, Kempinski, macam-macam itu, yang sekelilingnya saja sudah seperti itu. Demikian Quick Yanki. Benny Rahmadi, Pas FM.